Silahkan Pak Rahman. Itu yang jelas Mbak, itu suatu tidak pidana itu. Minta tolong penegak hukum tangkap aja. Kalau bukan haknya dia, itu nggak boleh. Itu minta tolonglah penegak hukum kita ini harus berani. Jangan kalau urusan kerakyat kecil dia berani, pejabat dia nggak berani ya. Itu satu. Kedua, kalau memang penegak hukum nggak mampu, ya kita semua berdoa semoga orang-orang seperti itu melarat seumur-umur. Itu aja yang bisa kita mampu rakyatnya ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Gulton. Selamat sore. Selamat sore Bu. Silakan Bapak. Itu untuk menanggapi itu ya. Saya kira untuk anggota KPU itu bisa memulangkan mobil itu secara inilah gentleman gitu ya Bu ya. Masalahnya bukan untuk dibeli sendiri dan bukan untuk beli pribadi ya gitu Pak. Jadi bukan harus ya dulu kan bukan presiden yang cerain, masa harus presiden juga. Oke. Okay. Terima kasih Bapak. Bapak Otis. Selamat sore Mbak. Silakan Mbak Otis. Pemerintah beraninya cuma yang kecil-kecil begitu, cuma itu Bapak melihat harganya. Kalau untuk BLT naik, mereka mana berani? Sampai datang ke DPR dia nggak berani. Nyalinya di mana? Cuma berani sama yang kecil-kecil, sama yang gede-gede nggak berani Mbak. Terus saja Mbak. Oke, terima kasih. Apa komentar Anda Bapak Ade? Ini kok lucu gitu ya. Kenapa harus SBY? Emangnya dia apaan? Cuma gitu aja Mbak. Oke.